Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan membaca Ar-Risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah yang berjudul Kitab Tauhid. Dan kita masih dalam pembahasan tentang sebab kufurnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama Tauhid, agama yang dibawa oleh para Rasul alaihimussalatu wassalam, yaitu al-ghuluwu fissalihin, sikap ghulu berlebih-lebihan melampaui batas kepada orang-orang salih. Orang-orang salih ini disebutkan oleh para ulama sifatnya umum, baik minal anbiya iwar rusul, baik dari kalangan para nabi dan para rasul, wal awliya dari kalangan wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ghairihim dan selain dari mereka. Kita telah menyebutkan beberapa al-adillah yang menunjukkan hal demikian. Dalil berikutnya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa li Muslim an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة. Disebutkan di dalam riwayat Muslim dan juga riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Ahmad dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda halaka, binasa. Siapa yang binasa? Al-mutanatti'un. Mereka orang yang terlalu berdalam-dalam, atau orang yang ghulu di dalam melakukan sesuatu. Qalaha thalatha. Nabi SAW mengucapkan kalimat tersebut sebanyak 3 kali. Barakallahu fikum. Al-muta'ati'un artinya adalah al-muta'amikun fi syai'i, terlalu berdalam-dalam atau berlebih-lebihan dalam suatu urusan. Min kalamin wa ibadatin wa ghairiha, baik dari sisi ucapan, berlebih-lebihan ghulu di dalam berbicara atau di dalam menjalankan ibadah wa ghairiha dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Nabi SAW mengucapkan kalimat tersebut, halakal mutamatti'un, sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 marat. Sebanyak 3 kali. Ini sebagai bentuk mubalaghah fil iblahi wa ta'lim, sebagai bentuk kesungguh-sungguhan di dalam menyampaikan, wa ta'lim, dan di dalam mengajarkan. Ini menunjukkan bahwasanya ini kalimat yang sangat penting yang harus benar-benar diperhatikan ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Artinya di dalam berbicara jangan al-muta'amiqun, terlalu berdalam-dalam, berlebih-lebihan di dalam ibadah, di dalam bermuamalah dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya dijelaskan oleh beliau rahimahullah al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna secara garis besar terkait hadis yang kita baca. Hadis yang datang dari Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, yuwaddihun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ta'ammuqa fil asya' wal ghuluwa fiha yakunu sababan lil halak. Wal muraduhu sallallahu alaihi wasallam annahyu an dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita. Menjelaskan tentang apa? Anna ta'ammuq, sesungguhnya yang namanya berdalam-dalam fil asya, dalam suatu masalah. Berdalam-dalam dalam suatu urusan, melebih atau melampaui batas dalam suatu urusan, begitu juga hulu di dalamnya, berlebih-lebihan di dalamnya, maka ini yakunu sababan lil halak, menjadikan sebab kebinasaan. Sehingga sebab binasanya seseorang, sebab binasanya suatu kaum, di antaranya adalah al-mutanatti'un, terlalu berlebih-lebihan, berdalam-dalam, melampaui batas dalam suatu urusan. Sehingga apa yang dimaksud dari hadis ini? Nabi SAW menyatakan halakal mutanatti'un. Apa maksudnya? Kata beliau, wa muraduhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah an-nahyu an dzalik, larangan dari sikap berlebih-lebihan, larangan dari sikap ghulu, melampaui batas dalam suatu urusan, dalam suatu masalah. Barakallahu fikum. Ini makna dari hadis tersebut. Kemudian kata beliau, munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis dengan bab yang sedang kita bahas. Kata beliau, anna tanattu'a minal ghuluwi al-manhiyu'an, sesungguhnya sikap berlebih-lebihan, terlalu berdalam-dalam suatu urusan, dalam suatu urusan, ini merupakan bentuk ghulu, merupakan bentuk melampaui batas, al-manhiyu'an, sesuatu yang dilarang di dalam syariat. Wa yadkhulu fi dhalika at-tanattu'u fi ta'dhimi as-salihin ila hadd alladhi yufdhi ila asy-syirki. Sehingga kata beliau, wa yadkhulu fi dhalik, dan masuk dalam urusan ini pula, dalam urusan al-mutanatti'un, adalah at-tanattu' fi ta'dhimi as-salihin, yaitu berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang saleh. Berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang saleh. Ilal haddi alladhi yufdhi ila syirki, sehingga melebihi sampai batasan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sehingga harus hati-hati dan harus waspada. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, ma yustafadu minal hadis, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Faedah yang pertama adalah al-hathu ala ijtinabi tanattu'i fi kulli syai' la siyama fil ibadati wa taqdiris salihin. Faedah yang pertama, al-hathu, dorongan supaya menjauhi sikap at-tanattu', sikap berlebih-lebihan, sikap terlalu berdalam-dalam, fikuli syai'in, pada segala urusan, ya, baik dalam masalah pembicaraan, dalam masalah ibadah dan yang lainnya. Kemudian kata beliau, la siyama, terlebih-lebih dalam urusan ibadah. Dalam urusan ibadah jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas, melewati batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat, yang telah diajarkan oleh syariat. Jangan melewati batasan tersebut. Iya. Begitu juga di dalam mengangkat kedudukan orang-orang salihin. Iya. Di dalam mengangkat kedudukan orang-orang salih, tidak boleh berlebih-lebihan melampaui batas, sampai mengangkat di atas kedudukan yang semestinya, dijadikan ilah, dijadikan wasilah perantara antara dirinya dengan Allah di dalam beribadah, di dalam berdoa. Ini adalah bentuk melampaui batas yang dilarang di dalam syariat. Faedah yang kedua, faedah yang kedua adalah al-hathu alal i'tidali fi kulli syai'. Faedah yang kedua adalah dorongan untuk bersikap i'tidal, sikap tengah-tengah, fi kulli syai', dalam segala urusan. Dalam setiap urusan harus bersikap tengah-tengah. Tidak boleh tafriq, tidak boleh ifrat. Tafrit terlalu berlebih-lebihan, ifrat terlalu bermudah-mudahan, tidak boleh. Ya, harus tengah-tengah. Faedah yang ketiga kata beliau, syiddatu hirsihi ala najati ummatihi wa ijtihaduhu fil iblagh. Di antara faedahnya juga kesungguh-sungguhan atau semangatnya beliau ala najati ummatih, kesemangatan, keseriusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelamatkan umatnya dari kebinasaan, sehingga setiap sesuatu yang bisa mengantarkan ke dalam kebinasaan, bayyanahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjelaskan, ini yang akan mencelakakan, ini yang akan membinasakan. Dan seriusnya atau bersungguh-sungguhnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam fil iblal, di dalam menyampaikan syariat tersebut, serius, bersungguh-sungguh. Apa yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Supaya umatnya itu najah, supaya umatnya itu selamat. Barakallahu fikum. Ini beberapa fawaid, beberapa faidah-faidah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah terkait hadis yang datang dari Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selesailah bab yang disebutkan oleh Syekh bahwasanya sebab kufurnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka yaitu agama tauhid adalah sikap berlebih-lebihan, sikap ghulu kepada orang-orang saleh. Syekh telah mendatangkan al-adillah, dalil-dalil minal kitab wa minas sunnah. Iya. Sekarang kita masuk bab berikutnya. Bab berikutnya barakallahu fikum disebutkan di sini. Qala al-muallif rahimahullah babu ma jaa'a min at-taghlidh fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza 'abadah. Bab min at-taghlidh, ya. Bab ma jaa'a min at-taghlidh. Bab tentang dalil-dalil, ya. Min at-taghlidh, ya, yang menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi orang yang beribadah untuk Allah 'inda qabri rajulin salihin, tapi dia melakukan ibadah tersebut di sisi kuburan orang saleh. Beribadah kepada Allah, tapi dia melakukan ibadah tersebut 'inda qabri rajulin salih, di sisi kuburan orang saleh. Fa kaifa idza 'abadahu, bagaimana kalau sampai mengibadahi kuburan tersebut? Beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang saleh. Nabi telah mengingatkan atau syariat telah mengingatkan dengan peringatan yang sangat keras. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, munasabatul bab li kitabit tauhid. Kata Syekh, sekarang kecocokan bab dengan kitabut tauhid. Yaitu hiya bayanu anna ibadatallahi 'inda qabri wasilatun ila syirki al-munafi litauhid. Bahwasanya dalam bab ini terdapat bayan, penjelasan bahwasanya beribadah untuk Allah tapi dilakukan di sisi kuburan, ini merupakan wasilah, merupakan perantara, jembatan yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Al-munafi litauhid, yang akan meniadakan, menghilangkan at-tauhid. Sehingga harus waspada. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya Syekh akan menyebutkan al-adillah. Dalil yang pertama. Fi sahihi an Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan di dalam sahih, ini sahih Al-Bukhari dan juga sahih Muslim. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Umma Salamah zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha minas suwar. Disebutkan dalam sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan anna Umma Salamah, sesungguhnya Umma Salamah radhiyallahu taala anha, Umma Salamah juga ummul mukminin, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Bahwasanya Ummu Salamah dzakarat, menceritakan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisatan. Apa itu kanisatan? Bi fathil kaf wa kasrin nun. Kanisatan itu membacanya dengan memfathah kaf dan mengkasrah nun. Yaitu mu'abadun nasara, tempat ibadahnya orang Nasara, gereja. Kanisah, gereja. Ummu Salamah menceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kanisah, tentang gereja, tempat ibadahnya orang-orang Nasara. Ra'atha, yang Ummu Salamah melihat gereja tersebut, bi ardil Habasyah, di negeri Habasyah, yang sekarang disebut dengan negeri Ethiopia. Dahulu sebutannya adalah Habasyah, di negeri Habasyah. Wa ma fiha minaswar, yang mana di dalam gereja tersebut terdapat aswar, gambar-gambar. Di dalam gereja ada gambar-gambar. Ada gambar Bunda Maria, kata mereka. Kemudian ada gambar siapa lagi, kata mereka, Nabi Isa dan seterusnya. Di dalamnya terdapat gambar-gambar. Faqala, maka Nabi SAW pun mengatakan, ulaika idza mata fihimu rajulu salihu awil abdus salihu banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika sirarul khalqi indallah. Kata Nabi, ulaika, mereka itu, yaitu orang-orang Nasara, mereka itu idza mata fihim, apabila mati di tengah-tengah mereka ar-rajulu salih, apabila mati di tengah-tengah mereka seorang yang salih, seorang yang salih, awil abdu salih, atau meninggal di tengah-tengah mereka seorang hamba yang salih, apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang Nasara? Banau ala qabrihi masjid. Yang pertama, mereka membangun di atas kuburan orang salih tersebut masjid. Dibangun di atasnya masjid. Maka dari sini nanti antum akan mengetahui bahwasanya membangun sebuah tempat ibadah di atas kuburan ini adalah merupakan jalannya orang-orang Nasara. Tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tuntunan dari Abu Bakar, tidak ada tuntunan dari Umar, tidak ada tuntunan dari Utsman, dari Ali radhiyallahu taala anhum ajmain, dan yang lainnya dari sahabat-sahabat yang mulia. Ternyata ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Ini yang pertama. Tatkala di tengah-tengah mereka orang yang soleh meninggal atau hamba yang soleh meninggal, mereka membangun di atas kuburan orang soleh tersebut masjid, sebuah masjid. Wasawaru fihi tilkaswar, dan mereka menggambar di kuburan tersebut tilka suar gambar-gambar orang soleh tersebut. Kemudian kata Nabi, ulaika syirarul khalqi indallah. Ulaik, mereka itu adalah syirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selanjutnya, ini ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fahaulai jama'u bainal fitnatain, fitnatal qabri wa fitnatat tamathil. Maka mereka itu orang-orang Nasara telah mengumpulkan dua fitnah yang sangat berbahaya. Yang pertama adalah fitnatal kubur, fitnah terkait dengan kuburan. Membangun masjid di atas kuburan, ini akan mengundang fitnah di tengah-tengah umat, sehingga umat akan menyangka bahwasanya itu adalah kuburan orang-orang yang khusus, ya. Sehingga akan menimbulkan sikap ghulu kepada kuburan tersebut. Dan yang kedua adalah fitnah tutamathil, fitnah tentang gambar. Sebagaimana yang telah kita lewati pada bab yang sebelumnya, ya, terkait tentang sebab yang menjadikan kaumnya Nabiullah Nuh alaihi wasallam terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebabnya adalah karena mereka menggambar membentuk orang-orang saleh yang meninggal di tengah-tengah mereka. Barakallahu fikum. Kemudian masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka selanjutnya dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan. Kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil hadis anna umma Salamata wasafat 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi maradil maut. Bahwasanya Ummu Salamah wasafat, mensifatkan, inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa fi maradil maut, yang mana beliau dalam keadaan sakit, sakit yang menyebabkan setelah itu beliau meninggal dunia. Ummu Salamah menceritakan ma syahadathu fi ma'abadin Nasara, apa yang beliau persaksikan, apa yang beliau lihat di tempat ibadahnya orang-orang Nasara, yang beliau lihat min suwaril adamiyin, di dalam gereja itu terdapat gambar-gambar adamiyin. Itu apa? Manusia. Terdapat gambar-gambar manusia, anak keturunannya Nabi Adam. Nih, ada gambar-gambar manusia. Wa bayyana sallallahu alaihi wasallam sabab alladhi min ajlihi ittakhadhu hadhihi suwar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan sebab, sebab yang menjadikan mereka orang-orang Nasara membuat gambar-gambar tersebut, ya, memasang gambar-gambar tersebut di dalam gereja-gereja mereka, yaitu wa huwa al-ghulu fi ta'zimis salihin, yaitu sikap ghulu yang ada pada mereka di dalam mengagungkan orang-orang saleh. Sehingga kata Nabi, ulaika idza mata fihim ar-rajulu salihu awil abdu salihu banau ala qabrihi masjidah wa sawaru fihi tilka suwar. Ya. Ternyata yang menjadikan mereka membentuk, menggambar orang-orang saleh setelah itu dipasang di tempat ibadah mereka, di gereja-gereja mereka, karena ta'zimus salihin, sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Mimma adabihim ila bina'il masajidi ala kuburihim wa nasabi suwarihim fiha, yang mana perbuatan tersebut menyeret menyampaikan kepada mereka untuk membangun masajid, tempat-tempat ibadah di atas kuburan mereka orang-orang saleh, dan memasang gambar-gambar mereka di dalam gereja-gereja tersebut. Ini yang menyeret. Kenapa mereka membangun masjid di atas kuburan, membentuk gambar-gambar mereka, adalah karena sikap hulu di dalam mengagungkan orang-orang saleh. Thumma bayyana hukma man fa'ala dzalik. Kemudian Nabi SAW menjelaskan hukum orang yang melakukan perbuatan tersebut, membangun masjid di atas kuburan, menggambar bentuk orang-orang saleh, setelah itu digantungkan di tempat ibadah mereka. Nabi menjelaskan hukum orang yang melakukan demikian itu. Kata Nabi, bi'annahum syirarun nas, sesungguhnya mereka itu adalah sejelek-jelek manusia. Mereka itu adalah sejelek-jelek manusia. Kenapa mereka disebut dengan sejelek-jelek manusia? Li'anahum jama'u baina mahdhurain fi hadzal sani'. Dikarenakan mereka telah mengumpulkan dua perkara yang sangat berbahaya dalam perbuatannya ini. Mengumpulkan dua perkara yang sangat berbahaya yang bisa menyeret ke dalam kesyirikan, yang mana kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Huma, keduanya adalah fitnatul kubur. Ya, menjadikan apa? Fitnatul kubur. Bittikhadhiha masajid, dengan menjadikan kuburan tersebut sebagai masajid, tempat untuk ibadah. Ini menjadikan fitnah, sehingga seorang barakallahu fikum akan tertipu, akan terfitnah, menganggap bahwasanya beribadah di sisi kuburan orang soleh memiliki keutamaan, setelah itu menyeret ke dalam kesyirikan. Dan yang kedua, wa fitnatu ta'zimi tamatsil mimma yu'addi ila syirki. Yang kedua adalah fitnah mengagungkan tamatsil, gambar-gambar orang saleh, yang mana mengagungkan gambar-gambar orang saleh ini yu'addi ila syirki, akan menyeret ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu Nabi SAW sangat keras larangannya, sangat keras ancamannya terhadap mereka orang yang suka menggambar makhluk bernyawa. Wabil khusus, secara khusus lagi, adalah menggambar orang-orang saleh. Iya. Karena ini akan menjadi sebab idillah menyeret seorang ke dalam kesyirikan. Kemudian ma'asyir al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kata beliau, munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis dengan bab yang sedang kita bahas. Anna fihi ad-dilalata al-wadihata ala man'i min ibadatillahi inda kuburis salihin wa tikhadhiha masajid. Sesungguhnya di dalam hadis ini terdapat dalil yang wadihah, dalil yang sangat jelas, dalil yang sangat gamblang tentang larangan beribadah kepada Allah inda kuburi salihin, beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang saleh, walaupun dia niatnya itu baik. Tapi dikatakan, ya, orang tersebut telah membikin merupakan sejelek-jelek makhluk. Watiqadhiha masajid, dan menjadikan kuburan sebagai masajid, tempat untuk ibadah. Ini dilarang dalam Islam dengan larangan yang sangat keras. Kenapa dilarang? Yang pertama, li'anna dzalika min fi'lin nasara. Yang pertama, kenapa perbuatan ini dilarang? Karena yang demikian itu adalah merupakan perbuatannya orang-orang Nasara. Wa man fa'alahu fa huwa min syiraril khalqi. Dan yang kedua, barang siapa yang melakukan perbuatan seperti itu, membangun masjid di atas kuburan, fa huwa min syiraril khalqi, dia merupakan sejelek-jelek makhluk, ya. Sejelek-jelek makhluk, ya. Siapa mereka? Orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masajid, tempat ibadah. Sehingga laisa min dinina, bukan termasuk ajaran Islam, membangun masjid di atas kuburan. Walaupun itu kuburannya orang-orang saleh, ini merupakan agamanya kaum Nasara yang Allah telah menyesatkan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan keistiqomahan di atas tauhid, di atas jalan sunnah, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan sebelum acara ditutup atau ta'lim ditutup, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, seperti biasa kami ingatkan kepada para at-tulab, kepada para santri yang tidak memiliki hajah ke belakang, kebutuhan ke belakang, antum tetap duduk tenang di tempat duduk antum. Kemudian yang kedua, masih kepada para santri, saya berharap tatkala antum mengerjakan salat maghrib, sebelum mengerjakan salat maghrib, ya, peralatan untuk thalabul ilmi, peralatan untuk taklim sudah disiapkan, baik kitab, buku, alat tulis, sehingga antum tidak perlu lagi bangkit untuk ke asrama, ya. Ke asrama perlu waktu, ya. Perlu waktu jalan, sehingga nanti duduknya telat, ya, atau duduknya di belakang. Ini kurang ihtimam, kurang perhatian. Sehingga saya harapkan mulai besok sudah persiapan, sehingga habis salat maghrib, berzikir, salat sunnah, buku sudah di masjid. Tidak terus bubar ke asrama, bubar duduk di pojok sana, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian kami juga mengingatkan kepada para ikhwah semuanya, kami ucapkan jazakumullah khairan atas ta'awunnya antum di dalam mengadakan penjadwalan ronda bainal maghrib wal isya, ya, antara maghrib dengan isya. Ini sangat bermanfaat insyaallah. Dan di antara hasil kesepakatan para asatidzah dalam musyawarah, untuk yang ronda itu nanti dibagi, bukan terpusat di satu titik, tapi ada tiga titik yang perlu dijaga nantinya, ya, perlu diperhatikan. Yang pertama titik depan, yang kedua samping selatan sana, yang ketiga sebelah dekat tower sana, untuk dijaga, ya. Barakallahu fikum. Ini semua dalam rangka ta'awun alal birri wa taqwa. Sehingga kita berharap apa yang kita lakukan semoga dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan hasanat di sisinya. Amin ya rabbal alamin.